deras, namun tetap semangat untuk bisa setia bersama kita, tentunya bersama salah satu idola Anda, Via Valen. Berikan goyang kembali bersama New Metro, pasti aja. Thank you. semuanya kawan-kawan.